Sahih Muslim, kitab wasiat. Bab yang kedua dalam kitab wasiat ini yang berbunyi bab al-wasiyatu bis-thuluts. Al-thuluts dalam kitab faraid apa? Sepertiga. Al-thuluts sepertiga. Jadi dalam bab ini al-wasiyah menetapkan wasiat dengan sepertiga. Maksudnya hukumnya, apa hukum mewasiatkan harta dengan jumlah sepertiga dari harta semua, ya, atau lebih. Perkara ini diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum berwasiat dengan harta dalam jumlah sepertiga dari jumlah harta semua ataupun lebih. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya berwasiat dengan lebih dari sepertiga, ya, yang sekarang ini batasan akhirnya sepertiga, dan itu boleh, tetapi maksudnya lebih dari sepertiga itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan mutlak sama sekali tidak dibenarkan, dan bahkan wasiat yang lebih dari sepertiga itu tidak sah. Ada lagi yang para ulama yang mengatakan berwasiat lebih dari sepertiga dari harta peninggalan bila mana diizinkan oleh ahli waris. Bila mana yang berwasiat ini memiliki ahli waris dan ahli waris semuanya setuju, maka berwasiat lebih dari sepertiga itu boleh, hukumnya sah. Tetapi bila mana mereka tidak menyetujui, bila mana mereka tidak menampakkan persetujuan atau penolakan, maka asal hukumnya tidak dibenarkan. Ya. Nabi SAW memberikan batasan hanya sepertiga, lebih dari itu tidak dibenarkan bila mana pemberi wasiat ini memiliki ahli waris, karena lebih dari sepertiga itu milik ahli waris. Ya. Yang sepertiga itu diberikan kebebasan oleh Nabi, tetapi lebih dari sepertiga itu harta milik ahli waris. Bila mana mereka mengizinkan berarti sah. Bila mana mereka tidak mengizinkan dan juga tidak mengiyakan, kembali kepada hukum asal, tidak boleh. Ya. Itu yang pertama. Bila mana yang berwasiat ini memiliki ahli waris. Ya. Bila mana ahli waris mengizinkan, maka wasiat yang lebih dari sepertiga itu sah. Bila mana ahli waris menolak, tentu tidak dibenarkan. Bila mana ahli waris tidak menampakkan penolakan dan persetujuan, maka kembali kepada hukum asal, tidak boleh. Ya. Yang kedua kondisinya adalah ketika si pewaris tidak memiliki ahli waris. Bila mana pemberi wasiat tidak memiliki ahli waris, tidak mempunyai ahli waris, maka sepakat para ulama dibolehkan berwasiat lebih dari sepertiga. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan berwasiat dengan semua hartanya boleh, karena harta yang ditinggalkan itu tidak punya pemilik. Ya, tidak ada pemiliknya, ahli warisnya tidak ada. Maka dia boleh mewasiatkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, dan ini yang seharusnya dilakukan. Ya. Ini yang seharusnya dilakukan daripada harta itu diperebutkan oleh orang yang bukan pemiliknya. yang pemiliknya saja memperebutkan itu sudah suatu hal yang tercela, apalagi yang memperebutkan bukan pemiliknya, ya, bukan ahli waris. Maka yang harus dilakukan oleh mereka adalah mewasiatkan semua hartanya fisabilillah. Ini harta yang berguna, harta yang bermanfaat. Itu tentang wasiat sepertiga dari harta kekayaan. Sepertiga sepakat para ulama boleh, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan. Kita masuk kepada hadis yang pertama, nomor 4140. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أبيه di sini maksudnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf fil jannah. Ini 10 orang, salah satunya beliau ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini dia punya anak, namanya siapa? Amir. Ya. Kenapa saya tekankan di sini, nanti akan ada pembahasan di ungkapan beliau. Di sini dia punya anak dan anaknya itu yang meriwayatkan dari dia. Nama anaknya siapa? Amir ibnu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, Amir nama anaknya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qal, berkata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada min waja'in asfaitu minhu 'alal maut. Nabi pernah menjenguk saya, mengunjungi, membezuk, ya, mengunjungi orang yang sedang sakit. Ada ya'udu idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka kunjungilah dia. Ya, udhu diambil dari kata-kata iyadah, maksudnya berziarah dengan berulang-ulang. Habis sekarang ketika dia masih tetap sakit dikunjungi lagi, dikunjungi lagi. Ini ziarah yang berturut-turut. Maka dinamakan dengan iyadah. Ada ya'udu, kembali, berulang-ulang. Jadi Nabi SAW mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas fi hajjatil wada, pada musim haji wada. Berarti itu pada tahun keberapa? Ke-10 Hijriah. Ya. Ke-10 Hijriah. Satu-satunya ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam Islam. Ya. Dalam Islam maksudnya ketika diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu satu-satunya ibadah haji Nabi. Dan itu adalah ibadah haji yang nanti setelahnya Nabi meninggal dunia. Hanya 3 bulan kurang lebih Nabi hidup, kemudian dia meninggal dunia. Kenapa dinamakan dengan haji wada? Karena Nabi SAW di musim haji itu mengucapkan perpisahan dengan umatnya, dengan jemaah haji semua. Dia mengatakan kepada semua jemaah haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya ibadah haji kamu. Maksudnya manasik, cara, tata cara ibadah haji, ambil dari saya, kata Nabi. Fala'alli la alqakum ba'da ami hadha, kemungkinan saya tidak berjumpa dengan kalian setelah ibadah haji ini. Ya. setelah ibadah haji musim ini. Inilah, dari situlah para ulama mengistilahkan ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan haji perpisahan. Ya, dengan ibadah haji perpisahan. Masyhur sampai di kalangan para sahabat pun istilah haji wada itu masyhur. Di sini Sa'ad bin Waqqas mengatakan, min Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma anhu, saya dijenguk oleh Nabi pada musim haji wada, min waja'in, dari saya itu sakit, yang mana penyakit itu membuat saya hampir-hampir meninggal dunia, ya, dekat kepada kematian, begitu kerasnya, begitu parahnya penyakit beliau. Dan menceritakan parahnya penyakit, kalau hanya sekedar untuk menyampaikan, memberitahukan, tidak ada masalah. Tetapi menceritakan parahnya penyakit untuk berkeluh kesah, ini yang masalah. Untuk berkeluh kesah dan bahkan melaporkan Allah kepada manusia. Penyakit kan dari Allah, kemudian dilaporkan kepada manusia, tujuannya adalah berkeluh kesah kepada manusia dan protes terhadap Allah. Ini yang tidak dibenarkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Sa'ad ini, menceritakan parahnya penyakit yang beliau idap ketika itu, bukan untuk berkeluh kesah, tetapi yang ingin ia sampaikan bahwasanya itu adalah ziarah terakhir juga dari yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan dia menyampaikan hadis, dan bahkan munculnya hadis wasiat, ya paling banyak sepertiga itu hadis ini. Nabi SAW menjenguk saya ketika sakit, dan sakit itu mendekatkan saya kepada kematian. Asfaitu ala al-maut, di musim haji wada. Berarti hampir-hampir berdekatan meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Nabi SAW. Fakultu ya Rasulullah, maka saya berkata kepada Nabi, ini ketika dia sakit parah, dia masih sempat berwasiat. Dan ini yang dilakukan oleh Sa'ad. Ya Rasulullah, balaghani ma tara minal waja'i wa ana dhu mal. Penyakit yang saya rasakan sekarang ini sudah sampai ke tingkat yang engkau ketahui saat ini. Ya, maksudnya parahnya, kerasnya penyakit beliau, engkau sudah melihatnya ya Rasulullah. Sementara saya wa ana dzu mal, dan saya memiliki harta yang banyak, harta yang banyak, kaya raya. Sa'ad bin Waqqas kaya, termasuk hartawan sahabat. Wa ana dzu mal, dan saya adalah seorang yang kaya. Kata-kata dzu mal dalam bahasa Arab ini kelebihan harta. Kalau orang yang punya harta, semua punya. Ya, sampai orang miskin pun punya harta, tetapi yang dimaksud dengan istilah dzumal bahwasanya harta itu sudah melimpah, sudah harta hartawan, menjadi memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka dia mengatakan wa ana dzumal, dan saya adalah orang yang kaya. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidatun, dan tidaklah yang mewarisi saya kecuali anak perempuan satu orang. Ya. Tadi kita katakan dia punya anak laki-laki. Justru yang meriwayatkan hadis ini kepada kita dia, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu apa maksud dari Sa'ad bin Waqqas ketika dia mengatakan sementara saya tidak punya pewaris kecuali satu orang anak perempuan? Ya. Satu orang anak perempuan. Kata Imam Nawawi, maksudnya adalah dia tidak punya pewaris yang ditentukan oleh Allah. Kita kan sudah pelajari bahwasanya umumnya ahli waris itu perempuan yang ditetapkan bahagiannya langsung oleh Allah, yang ditetapkan bahagiannya ibu, istri, anak perempuan, saudara perempuan. Ya. Ini juga bantahan seperti yang kita sampaikan ketika itu. Dari ketika kita lihat bahwasanya ahli waris-ahli waris yang langsung ditetapkan oleh Allah bahagiannya dari langit, Yang ketujuh, itu umumnya perempuan ini membantah tuduhan yang tidak bertanggung jawab, ya, yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal hukum warisan dalam Islam, mengatakan Islam itu tidak adil. Perempuan disudutkan dalam menerima harta warisan, ya, dalam menerima harta warisan. Justru perempuanlah yang diperhatikan pertama kali. Ibu punya, dapat harta warisan, istri dapat harta warisan, anak perempuan dapat harta warisan. Dinamakan dengan ashabul furud. Ya, mereka-mereka yang ditetapkan bahagiannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakannya perempuan. Kebanyakannya perempuan. Jadi yang dimaksud oleh saat itu adalah ahli waris dari yang ditentukan oleh Allah. Dan bukan menafikan bahwasanya dia tidak punya yang berhak mendapatkan harta warisannya selain dari anaknya itu. Ada, dia punya anak laki-laki, tapi anak laki-laki itu bukan ashabul furud, bukan orang-orang yang mendapatkan jatah langsung dari Allah dengan bagian-bagiannya, tetapi mereka pendapat yang mendapatkan sisa. Mereka yang mendapatkan sisa dikenal dengan asabah. Kalau seandainya harta itu habis, mereka tidak dapat. Kalau seandainya harta warisan itu tersisa, barulah mereka dapat. Itu pun kalau asobahnya lebih dari satu, tentu mereka dapat sedikit juga. Di sini yang dimaksud oleh Sa'ad adalah dia tidak punya ahli waris kecuali anak perempuannya, dan itu satu orang. Padahal dia kaya raya. Kaya raya. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Thulutsani, thulus sepertiga. Thulutsani dua per tiga. Jadi thulutsai maksudnya dua per tiga. Nunnya saja yang dibuang. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Apakah boleh saya berwasiat dengan dua per tiga dari harta saya? Ya, dua per tiga dari harta saya, sementara sepertiganya baru dibagi-bagi oleh ahli waris yang satu-satunya perempuan, sisa nanti untuk laki-lakinya, dari untuk asobanya. Dua per tiganya saya wasiatkan. Bayangkan bagaimana dia berupaya hartanya itu menjadi harta yang mengalir pahalanya kepada dia secara pasti. Kalau diwasiatkan di jalan Allah, pasti dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau dia dalam bentuk harta warisan, belum tentu. Dan bahkan bisa saja menjadi dosa. Ya. Karena kalau diwariskan, pemiliknya tetap dia. Cuma pemanfaatan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya diwariskan, pemiliknya sudah berpindah. Sudah menjadi harta ahli waris. Dan dia tinggal mendapatkan bumerangnya atau mendapatkan keuntungannya kalau harta itu dimanfaatkan oleh ahli waris dengan cara yang benar, ya, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya tidak, maka dia berdosa, ya, maka dia berdosa. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas menawarkan diri untuk berwasiat 2/3, sepertiga dijadikan sebagai harta warisan. Qala, kata Nabi SAW, la, jangan atau tidak. Maksudnya larangan dari Nabi untuk berwasiat 2/3 dari harta. Qal, qultu afa atasaddaku bi syatrihi. Syatrun separoh, ya. At-tuhuru syatrul iman, dalam hadis yang sahih. Ya. Bersuci itu separoh dari iman. Ya. Syatrun itu adalah separoh. Dikurangi oleh Sa'ad dari 2/3 menjadi separoh. Lalu bagaimana, bolehkah saya berwasiat dengan separohnya? Qala la. Kata Nabi, jangan atau tidak boleh. Lalu Nabi SAW berikan batasan terakhir wasiat yang tidak boleh lebih dari itu secara hukum asal, dan kembali kepada rincian yang tadi kita jelaskan pada penjelasan bunyi bab. Ats-tsulutsu, kata Nabi SAW, sepertiga. Was-tsulutsu katsir, itu pun sudah banyak. Dia berikan batasan akhirnya dan dia jelaskan itu, sepertiga itu pun sudah banyak. Ya. Sepertiga itu pun sudah banyak. Jadi Nabi SAW sudah jelaskan ketentuannya. Yang pertama adalah tidak sepertiga ke bawah. Ini batasan wasiat. Sepertiga itu batasan akhir, dan Nabi sudah jelaskan itu pun sudah banyak. Wasulutsu katsir. Lalu beliau memberikan alasan kenapa begitu ketat. Ya. Nabi memberikan batasan maksimal dari berwasiat. Kata beliau, innaka antadhara warathataka aghnia khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau wahai Sa'ad, bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, ya, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan lalu mereka meminta-minta. Ya, lalu mereka meminta-minta. Itulah penyebabnya. Ya, itulah penyebabnya. Nabi, kata Nabi, memberikan alasan kenapa tidak boleh lebih dari sepertiga dan itu pun sudah banyak, karena engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, agnia. Artinya dia, mereka tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam masalah ekonomi. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka sementara mereka kekurangan dan mereka terpaksa meminta-minta. Ini tercela. Padahal orang tuanya kaya raya. Ya. Kalau ditinggalkan, ya, mereka dalam keadaan tidak membutuhkan orang karena mereka yang mereka dapatkan dari harta warisan mencukupi ekonomi mereka. Ini keadaan dan kondisi yang sangat dicintai oleh agama. Itu alasan Nabi. Kemudian, walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Ini alasan secara umum. Dan tidaklah engkau berinfak walau sedikit dari infak yang kamu berikan dan kamu mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Ini dorongan kepada pemimpin rumah tangga, ya, kepada orang, kepada suami, kepada orang tua. Dorongan yang luar biasa, yang tersisa hanya meluruskan niat. Pasti setiap saat kita bekerja mendapat pahala. Walasta tunfiqu nafaqah. Tidak satu nafkah pun kamu berikan kepada yang kamu kejar, yang kamu kumpulkan, dan kamu mengharapkan wajah Allah, illa ujirta biha, kecuali engkau mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ganjaran dengan berusaha, bekerja, mencari nafkah, ya, mencari nafkah, dan tujuannya adalah menafkahi keluarga, lalu kamu berniat untuk itu, mengharapkan balasan dari Allah, pasti mendapatkan ganjaran pahala. Kata Nabi, hatta luqmatu taj'aluha fi fimra'atik. Hatta luqma, walau satu suap yang bisa kamu berikan untuk menyumbat atau untuk mendapat sebagai makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu, satu suapan nasi itu sudah mendapat pahala, ya, yang kamu bisa berikan kepada istrimu dengan usaha sehingga kamu dapat satu bungkus nasi bungkus, kemudian kamu dengannya berbagi dan dia hanya dapat satu suap saja, itu sudah mendapatkan pahala. Di sini ada dua kata-kata fi fi. Ada? Berapa? Fi. Fi yang pertama pada artinya. Fi yang kedua mulut. Orang yang baru belajar bahasa Arab ini menganggap aneh, tetapi fi yang kedua itu maksudnya mulut. Berasal dari kata-kata famun. Ya, famun. Kalau famun ini disandarkan kepada orang tertentu, mulut kamu, dia menjadi fuka. Fuka. Ya. Kalau dia mulut pada mulutmu, fifika. Ya. Kalau pada mulut anakmu, fifi waladika. Jadi fi yang kedua itu bukan artinya pada atau di dalam, tetapi mulut. Jadi fifi mra'atika, pada mulut istrimu, itu tetap engkau dapatkan ganjaran pahala darinya, walau hanya satu suap. Ini menunjukkan bahwasanya anjuran untuk meraih pahala dalam bekerja mencari nafkah. Yang penting ikhlaskan niat, tujuannya memberi nafkah, menunaikan kewajiban. Maka 8 jam per hari kita bekerja, selama 8 jam itu kita tertulis pahala. Apalagi dalam bekerja 8 jam itu kita tidak lupa kepada Allah, kita jauh dari berbuat dosa, ya, di tempat kita bekerja. Makanya maksud dari beribadah dalam Islam itu bukan yang merupakan sebagai tujuan hidup, bukan hanya dalam masjid saja. Dan kita bisa dalam keadaan beribadah saat mencari nafkah, ya, saat mencari nafkah. 20 jam atau sekitar 18 jam sehari kita menjaga toko, ya, menjaga kedai, ya, melayani para pelanggan sampai 18 jam sehari dengan tujuan mencari nafkah untuk keluarga, dan kita meniatkan itu, maka kita dapat pahala beribadah dalam masa 18 jam. Tetapi jangan lupa sholat pada waktunya, ya, karena ini juga termasuk ibadah yang jauh di atasnya keutamaannya, dan itu sebuah kewajiban, ya. Makanya orang terkadang merasa kenikmatan yang luar biasa di saat dia bekerja, dia berpahala. Di saat itu juga dia tidak melalaikan perintah-perintah agama yang lain. Kemudian qala qultu ya Rasulullah, saat berkata lagi, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan. ولعلك تخلف حتى ينفع بك الأقوام ويضر بك آخرون. Ya, ini perkataan Sa'ad kepada Nabi, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apa artinya itu? Apakah saya akan panjang umur setelah teman-teman saya banyak meninggalkan saya? Jadi mungkin yang seusia dia sudah mulai banyak yang pergi meninggalkannya, yang lebih dahuluan meninggal. Ya. Apakah saya tetap diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala? Ukhallafu ba'da ashabi. Qala, kata Nabi, innaka lan tukhallafa. Ini nikmat panjang umur yang harus kita ketahui. Kata Nabi, innaka lan tukhallaf. Sungguhnya engkau tidaklah diberi panjang umur, fata'mala amalan, lalu sisa umurmu yang kelebihan umurmu itu kamu gunakan untuk beramal, tabtaghi bihi wajah Allah, dengannya kamu mengharapkan wajah Allah, illazdatta bihi darajatan wa rif'ah, kecuali engkau akan mendapatkan peningkatan dalam kemuliaan dan ketinggian derajat. Jadi kalau kita dilebihkan umur kita oleh Allah dari orang-orang yang mungkin seusia kita, yang mereka sudah mulai banyak meninggalkan kita sementara kita masih diberi banyak umur, maka bersyukur kepada Allah. Pergunakan kesempatan bonus itu untuk memperbanyak dan meninggikan derajat kita, ya, untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah dari orang yang telah mendahului. Karena orang yang sudah meninggal dunia sudah habis masa beramalnya. Nah, sementara yang diberikan bonus lebih, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang lebih banyak kepadanya untuk banyak beramal. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, apakah saya dalam kondisi seperti ini akan bisa, akan panjang umur lagi sehingga saya sudah banyak orang-orang yang seumur saya meninggalkan saya, sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Kata Nabi mengingatkan, ya, bahwasanya semakin ketika engkau diberi panjang umur, maka jadikan itu sebagai modal untuk melebihkan derajatmu daripada mereka. Ya, daripada mereka. Satu bulan saja lebih panjang umur kita dari seseorang yang mungkin seusia dengan kita, maka ini adalah modal untuk mengangkat derajat kita lebih dari dia. Maka Nabi SAW menekankan ini kepada Sa'ad bin Waqqas, kecuali kalau tidaklah bertambah umurmu lalu kamu gunakan untuk beramal saleh dengan ikhlas mengharapkan balasan dari Allah, kecuali panjang umur itu penyebab bertambahnya naik tingkatanmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang umur bukan hanya sekadar usia itu bertambah, tetapi panjang umur menambah panjang pula amalan kita. Ini yang seharusnya diminta. Ya, ini yang seharusnya diminta, yaitu dipanjangkan umur dalam keberkahan, dalam ketaatan. Ini yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allaka tukhallafu hatta yunfa' bika aqwamun. Ini kemungkinan kalau diberi panjang usia oleh Allah, kemungkinan banyak orang yang mendapatkan manfaat darimu. Ya. Banyak orang-orang yang masih mendapatkan manfaat dari hartamu. Banyak orang-orang yang masih mendapatkan manfaat dari syafaatmu. Karena engkau orang tua yang terkenal, tersohor, punya kedudukan. Bertambahnya usiamu, banyak orang yang menerima manfaat. Anak-anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan syafaat, sehingga bisa kamu mudahkan urusannya dengan bertambahnya usiamu, dan banyak manfaat yang lain. Ya, masih banyak orang yang beri manfaat dan yang mendapatkan manfaat dari panjangnya usiamu. Begitu juga makhluk Allah yang lain. Ya, hewan-hewan piaraan, hewan-hewan yang lain, dan bahkan ketika seorang hamba itu saleh, maka makhluk-makhluk Allah akan selalu mendoakannya karena dia memberikan manfaat kepada sekitarnya. Wala yunfa' bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Dan banyak orang-orang yang masih tidak mampu atau masih mengurungkan niat melakukan kejahatan karena engkau masih hidup. Nah, makanya banyak diceritakan oleh guru-guru kita sebelum meninggalnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ya. Ya, dengan setelah meninggal. Setelah beliau meninggal, banyak orang yang berani berkoar-koar. Berani mengeluarkan kata-kata yang di masa Syekh Abdul Aziz bin Baz masih hidup mereka tidak berani. Jadi usia panjangnya umur beliau sampai meninggal dunia itu yang menyebabkan banyak orang yang berniat untuk berbuat jahat atau untuk mengeluarkan kata-kata yang sesat, itu tertundanya ini bukan merupakan pahala. Ini merupakan proyek pahala tanpa disadari oleh orang yang panjang usia tadi. Banyak orang yang segan kepadanya hanya karena segan atau khawatir kalau dia masih hidup sementara dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sesat, pemikiran yang sesat, dan dia mengatakan ini sesat, semua orang menerima. Itu ini khawatirkan. Tetapi kalau dia sudah meninggal dunia, makanya setelah beliau meninggal dunia sekian banyak muncul kata-kata yang tidak ada, tidak akan mungkin ada orang yang berani mengatakannya ketika beliau masih hidup. Ya. Makanya banyak muncul orang-orang yang pemikirannya sesat. Ya. Di negara beliau, bukan di negara yang lain. Ya. Banyak orang yang masih berani, banyak orang yang belum berani untuk berbuat penyimpangan, tetapi setelah beliau meninggal, karena orang tidak lagi merasa ada panutan, ada ikutan, ada orang yang perkataannya langsung diambil, setelah beliau meninggal, maka banyak orang yang tersesat oleh orang-orang yang hanya berani mengeluarkan bisa-bisanya, racun-racunnya setelah beliau meninggal dunia. Jadi ini yang dimaksud wa yudharru bika akharun, dengan panjangnya usiamu banyak orang-orang yang tersudutkan, banyak orang-orang yang belum bisa leluasa bergerak dalam kesesatan. Ini juga manfaat, ini sumber pahala, ini proyek pahala. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan itu pelajaran bagi kita. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ini doa Nabi. Doa Nabi untuk sahabatnya semua, dan terutama untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, perpanjanglah nilai hijrah dari sahabat-sahabatku ini. Lanjutkan pahalanya. Ya, tetap langgengkan pahala mereka. Pahala hijrah, karena pahala hijrah itu besar. Ibadah yang mulia. Maka Nabi berdoa agar nilai hijrah mereka tetap dilanggengkan oleh Allah, tetap dilanjutkan oleh Allah, dan tidak dibatalkan. Kemudian, wala taruddahum ala aqabihim. Dan jangan putarkan mereka ya ke belakang kembali, artinya kembali kepada kesesatan. Didoakan oleh Nabi mereka agar tetap istiqamah. Dan ini bantahan terhadap perkataan orang Syiah Rafidhah bahwasanya para sahabat murtad setelah Nabi meninggal. Ya, ini bantahan, karena Nabi mendoakan agar mereka tidak berbalik jalan, berputar kepada kesesatan, balik kepada kesesatan. Itu doa Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa nabinya. Wala taruddahum ala aqabihim. Apa artinya itu? Dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang kepada kekufuran. Doa Nabi untuk semua sahabatnya tanpa terkecuali. Ya. Ini bantahan yang menyumbat mulut mereka-mereka yang merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin al-ba'isu Sa'd bin Khawlah qala ratha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an tuwfiya bi Makkah. Lakin al-ba'is, tetapi orang yang merugi, al-ba'is adalah Sa'd bin Khawlah, bukan dia, bukan Sa'd bin Abi Waqqas. Lakin al-ba'isu Sa'd bin Khawlah, orang yang merugi adalah Sa'd bin Khawlah. Kemudian Sa'ad berkata, ratha lahu Rasulullah SAW min an tuwfiya bi Makkah. Nabi SAW menyedihkan meninggalnya Sa'ad bin Khawlah di Makkah. Ya. Al-ba'is, saya tidak terlalu mengetahui makna ini. Ya, nanti kita lihat. Tetapi khusus tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang masalah wasiat, itu jelas hukumnya. Nabi SAW mengatakan ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Batasan maksimal dari harta yang diwasiatkan adalah sepertiga. Ya. Itu bila mana memiliki ahli waris, walau satu orang. Kemudian doa Nabi untuk para sahabatnya semua agar pahala hijrah mereka selalu terus diterima oleh mereka. Dan Nabi berdoa juga agar jangan ada di antara mereka yang berbalik kepada kekufuran, dan itu ternyata benar. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara potongan yang terakhir dari hadis ini, kita akan lihat syarah para ulama. Di sini terjemahannya, Sa'ad berkata Rasulullah SAW sangat menyayangkannya, itu Sa'ad bin Khawlah, karena telah meninggal di Mekah. Ya. Telah meninggal di Mekah. Rasa adalah bukan memprotes tempat meninggal. Rasa itu adalah syair-syair, ya, ungkapan-ungkapan dalam bentuk syair yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia karena apa? Besarnya bencana dengan meninggalnya. Besarnya bencana dengan meninggalnya, karena memang orang mereka adalah orang-orang yang banyak manfaatnya untuk umat. Ya boleh, maka boleh diucapkan ratha, yaitu syair-syair kesedihan. Ya, syair-syair kesedihan dan pujian-pujian untuk mereka. Ini yang dimaksud dengan ratha, sementara di sini menyayang, sangat menyayangkan karena telah meninggal di Mekah. Sangat menyayangkan karena meninggal di Mekah, ini maknanya protes terhadap ketetapan Allah. Ya. Makanya kita butuh syarah para ulama tentang ungkapan bagian terakhir dari hadis ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.